Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati al-kiram wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di malam kali ini kita masuk bab baru. Bab al-islahi bainan nas, disyariatkannya mendamaikan pertikaian di tengah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan al-islahu termasuk dari amalan kebaikan. Huwa ayyakuna baina syakhsaini mu'adatun wa baghdha. Yaitu dengan adanya dua pihak yang berseteru, saling bermusuhan. Hal ini wajar karena latar belakang kita berwarna-warni, watak tabiat kita juga tidak satu, ego kita juga berbeda-beda. Intinya, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain adalah ujian. Akankah kalian bisa bersabar? Akankah kalian bisa bersabar? Maka perseteruan, saling benci, saling marah, bertikai, ini waqi', dipastikan terjadi. Dipastikan terjadi. Maka ketika seseorang yang baik datang di antara keduanya, mendamaikan, memperbaiki, berusaha menghilangkan kebencian dan permusuhan di antara keduanya. Dan ini penuh resiko. Ya. Mendamaikan dua belah pihak itu penuh resiko. Butuh ilmu, butuh sabar, butuh pengalaman, butuh kedewasaan. Butuh hilem, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Karena jangan sampai yang tadinya menjadi pendamai justru menjadi supporter dari salah satu pihak. Bukannya meredam, justru wal'iyadu billah membuat lebih membara, lebih panas, suhunya meningkat sampai overheat, ya, berlebihan. Oleh karenanya, amalan ini amalan yang bukan ringan, mendamaikan pertikaian, perselisihan, itu bukan ringan. Membutuhkan kedewasaan, membutuhkan pengalaman, membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. Dan pahalanya berbeda-beda. Tergantung siapa yang didamaikan. Bertambah dekat hubungan pihak-pihak yang berselisih, bertambah besar pahalanya. Bertambah besar pahalanya. Satu misal, ayah sedang terjadi perselisihan, miskomunikasi, tidak harmonis dengan anaknya. Tentunya mendamaikan seorang ayah dengan anaknya pada bab ini, pahalanya lebih besar dibanding mendamaikan antara seseorang dengan temannya. Karena hubungan yang dekat. Karena hubungan yang lebih dekat. Ya. Mendamaikan antara saudara dengan saudaranya lebih afdal dibanding mendamaikan antara paman dengan keponakannya. Karena kakak dengan adik itu lebih dekat. Itu lebih dekat. Demikianlah seterusnya. Ya. Ketika secara tinjauan syariat terputusnya hubungan itu dosanya lebih besar, maka mendamaikan keduanya pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Setiap hari Senin dan hari Kamis, orang-orang yang bertauhid itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang punya pertikaian. Kecuali yang bermusuh-musuhan. Karena tidak halal seseorang mendiamkan saudaranya karena urusan dunia, tidak mengucapkan salam lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam atau 3 hari. Kenapa boleh 1 malam, 2 malam, 3 malam? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kelemahan kita. Kita ini lemah, gampang emosi, gampang tersinggung, sensitif. Maka diberikan batas wajar 3 hari. Diberikan batas wajar 3 hari. Kalau kita tidak mau menyapa, kalau kita tidak mau mengucapkan salam, tidak berdosa. Dalam urusan dunia. Indah sekali Islam itu. Islam itu indah sekali. Kita terjadi clash, terjadi perselisihan dengan saudara kita. Urusan dunia, benar-benar urusan dunia murni. Kemudian kita marah, mendiamkannya 3 hari, tidak berdosa. Tidak berdosa. Ketika sudah lewat 3 hari, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai salam. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu pernah berselisih dengan Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya sahabat yang pasti masuk surga. Namun demikianlah sebagai contoh untuk kita. Abdurrahman ibn Auf memiliki ketegangan dengan Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Talhah radhiyallahu ta'ala anhu jatuh sakit. Jatuh sakit. Abdurrahman ibn Auf datang menjenguknya. Abdurrahman ibn Auf datang menjenguknya. Mengucapkan salam. Ya, menurunkan marahnya. Kemudian telah mengatakan, Abdurrahman, kamu lebih baik dariku. Kenapa? Karena saya sudah berniat, kalau seandainya kamu sakit, saya tidak akan pernah menjengukmu. Tapi aku sakit, kamu menjengukku. Kamu menjengukku. Kamu lebih baik dariku. Kamu lebih baik dariku. Dalam keadaan Abdurrahman bin Auf itu hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf itu konglomerat. Untuk bergaya, tidak membutuhkan saudaranya mudah. Kalau orang sudah duitnya banyak, ya hartanya melimpah, untuk kemudian tidak mengenal saudaranya mudah. Ya. Antum, anak enggak kenal antum juga enggak rugi. Sana pergi yang jauh, enggak apa-apa. Karena orang kaya. Sebelum kenal antum dan setelah kenal antum juga biasa saja kok. Kan bisa gitu kan? Songong gitu loh. Nah, sangat mungkin beliau memberi contoh. Harta tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi dari saudaranya. Justru harta merupakan tanggung jawab besar. Harta itu dipermisalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bangkai kambing cacat kecil. Bangkai kambing cacat kecil. Maka tidak mungkin orang-orang saleh akan berbangga dengan hartanya. Tidak mungkin. maka Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an datang menjenguk Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini. Wa'lam anna as-sulha bainan nas min afdalil a'malis salihah. Ketahuilah, mendamaikan pertikaian manusia yang terjadi di tengah mereka termasuk amalan salih terafdal, terbanyak pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seperti yang disampaikan oleh al-imam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi alaihi rahmatullah, surat An-Nisa 114. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada mayoritas ucapan-ucapan lirih, bisik-bisiknya mereka. Kecuali bisik-bisiknya orang untuk memerintahkan orang lain bersedekah. WA, afwan, antum mau sedekah apa enggak? Itu bisik-bisik. Itu baik. Ya, datang menyampaikan kebutuhan operasional dakwah, menyampaikan kebutuhan masjid, kebutuhan musola, kebutuhan-kebutuhan agama. Au ma'rufin, atau berbisik-bisik untuk sesuatu kebaikan. Untuk sesuatu kebaikan. Au islahim bainan nas, atau bisik-bisik dalam rangka mendamaikan pertikaian di tengah manusia. Ini bukan makar. Kalau makar, ingin mencelakai saudaranya dengan cara sembunyi-sembunyi, itu makar. Kalau bisik-bisik untuk mendamaikan, itu terpuji. Itu apa? Terpuji. Ya. Sekali lagi, mendamaikan dua belah pihak atau banyak pihak yang bertikai adalah amalan yang sangat mulia, tidak mungkin mudah. Perlu kesabaran, karena bisa jadi salah satu pihak akan memusuhinya. Salah satu pihak akan merasa tidak puas, mencurigai, menjadikannya sebagai pihak ketiga yang membuat keruh. Dalam keadaan misi dia adalah mendamaikan. Misi perdamaian. Artinya siap-siap kena semprot. Ya, siap-siap kena semprot. Disalah-salahkan. Dijadikan kambing hitam. Dijadikan kambing hitam. Dianggap sumber yang membuat runyam permasalahan. Tidak semua orang kuat menjadi pendamai. Dan memang membutuhkan ilmu, membutuhkan sabar, membutuhkan ketenangan, kedewasaan, dan pengalaman. Ya. Oleh karenanya, ketika kita melihat ulama ul-kibar, ulama kita yang benar-benar kibar, seringkali usaha mereka tidak mendamaikan berhasil. Ya. Kenapa? Karena yang terpenting bukan cepat, tapi tepat. Ya. Orang yang belum berpengalaman menganggap ini sudah lama. Ini sudah terlalu lama. Kapan akan berdamai? Barakallahu fikum. Namun dengan sabar, hilem, pelan-pelan, terus progres. Ya. Karena menyatukan hati yang sempat saling berpaling tidak semudah membalik telapak tangan. Ya. Tidak semudah itu. Karena masing-masingnya merasa punya hak yang dilanggar. Masing-masingnya merasa punya hak yang dilanggar. Maka perjuangan itu dihargai mahal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang melakukan perdamaian itu dalam rangka mencari keridhaan dari Allah, berarti ikhlas. Tidak ingin pujian orang, juru damai, tidak ingin sanjungan orang. Ikhlas. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Maka niscaya kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar, pahala yang agung. Pahala yang agung, ya. Naam. Maka ketika kita ini mampu mendamaikan saudara kita yang terjadi perselisihan, usahakan kita masuk. Tapi kalau kita tidak mampu, jangan berani-berani. Kenapa? Karena keselamatan kita terancam. Ya, terbentur dua ombak yang sangat besar. Dua ombak yang sangat besar. Justru kita nanti tenggelam ikut-ikutan. Bukannya mendamaikan, ya. Bukannya jadi semacam wasit atau hakim, malah justru jadi pemain yang suka melanggar, ya, pemain yang suka melanggar, ya, memang benar betul bisa tenar, tapi tenar yang tidak baik, ya, terkenal membuat kekacauan, terkenal membuat apa? Kekacauan, ya, tim pengacau. Kemudian perlu kita ketahui yang namanya misi perdamaian itu boleh menggunakan tauriyah. Tauriyah itu bukan berbohong, tapi menggunakan kalimat-kalimat diplomatis. Kalimat-kalimat diplomatis yang membuat adem, dingin kedua belah pihak. Kedua belah pihak, mendinginkan suasana. Bohong tidak, ya, tapi apa? Tapi diplomatis, ya, diplomatis. Misal ada dua orang bertikai, kita mengatakan, akhi, saudaramu fulan itu sebenarnya mencintai antum, ya, karena umumnya seorang mukmin mencintai mukmin, kan? Sesungguhnya fulan tidak berkata lagi tentangmu sekarang ini. Ya, pas dia ngomong kan enggak lagi ngomong. Ya. Jadi enggak bohong enggak. Jadi saudaramu itu yang kamu sedang berselisih sekarang ini sedang tidak membicarakan kamu. Dan dia adalah orang yang cinta dengan orang-orang baik. Ya. Adapun kamu termasuk baik apa enggak, ya urusan kamu gitu loh. Cuman ngomongnya, jadi saudaramu itu senang dengan orang-orang yang baik, ya. Kan enggak ngomong kalau kamu baik. Nah, tidak bicara kalau kamu baik. Tapi untuk meredam bara yang ditebarkan oleh syaitan, maka boleh menggunakan kalimat-kalimat seperti itu, ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa tudhammir fi nafsika jumlatan in kunta min ahlil khair. Ya, kalau memang kamu orang baik. Ya, kalau kamu memang orang baik. Karena namanya pertikaian pasti ada yang zalim. Namanya pertikaian pasti ada yang zalim. Enggak mungkin benar semua terus pertikai gitu kan, enggak mungkin. Ada dua orang yang saling mencintai, akan pisah karena salah satunya berbuat dosa. Entah itu sifatnya sampai tingkat apa, memang perlu ditelusuri. Ya, perlu ditelusuri. Tapi kita ambil mudah, ya, selama tidak bersentuhan dengan prinsip, didamaikan. Ya, didamaikan. Ini. Fulan sekarang ini tidak bicara tentang kamu, dan beliau sangat senang dengan orang-orang baik. Dengan orang-orang baik. Jadi tidak bicara tentangmu, ini domirnya mukhatab. Tapi begitu kalimat yang setelahnya, dan beliau sangat senang dengan orang-orang baik. Jadi pahami ya. Jadi orang itu kan menerka sendiri, oh berarti saya orang baik, ya terserah kamu. Ya, yang jelas dia senang orang baik. Ya, kalau kamu termasuk baik atau enggak, dinilai sendiri. Silakan bercermin. Ya. Ini juga bisa terjadi antara suami dengan istri. Ya, terjadi di antara suami dan istri. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 128. Wa inim ra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada. Dan apabila seorang wanita mengkhawatirkan dari suaminya nusyuz, tidak bertanggung jawab sebagai lelaki, apabila seorang istri merasa takut akan ditelantarkan oleh suaminya atau dicuekin ya oleh suaminya, mirip ditelantarkan, dizalimi, tidak bertanggung jawab, ya. Fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa atas suami dan istri tersebut mengadakan perdamaian. Mengadakan apa? Perdamaian. Wassulhu khair. Dan perdamaian itu lebih baik. Perdamaian itu lebih baik. Ya. Pada hubungan suami istri dan pada hubungan pertemanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa uhdhiratil anfusus syuh. Dan jiwa-jiwa manusia itu memiliki tabiat pelit. Maksudnya pelit menuntut hak. Istri menuntut haknya, ya, suami menuntut haknya. Orang menuntut kan pelit. Karena dia tidak mau memberi, maunya minta. Kamu sebagai suami harusnya begini. Kamu sebagai istri harusnya begini. Ini isyarah kepada bahwa apabila seseorang sedang didamaikan, apabila seseorang sedang didamaikan, menyiapkan diri untuk tanazul. Menyiapkan diri untuk apa? Tanazul. Mengalah dari sebagian haknya. Kalau ini dua orang sama-sama punya otot besar, kepalanya keras semua dua-duanya, sulit didamaikan. Tapi kalau ini juga pingin kebaikan, yang ini pingin kebaikan, maka yang perlu kita nasihatkan kepada mereka, nanti coba berikan jalan yang terbaik. Ya, berusaha mengalahlah. Siap-siap apa? Mengalah. Ya. Ini. Wa alla yutbi' nafsah. Jangan selalu menuntut kepuasan diri. Kepuasan diri, kepuasan diri. Harus menang. Kalau orang sudah punya prinsip harus menang, walaupun didamaikan di depan ustaz, didamaikan di depan syekh, didamaikan di depan ulama, dia akan terlihat sangat ladud, khosim, sangat mempertahankan argumentasinya. Sangat mempertahankan argumentasinya. Karena prinsip dia bukan damai, menang. Prinsip dia bukan damai, tapi apa? Yang penting menang. Ya. Li'annahu idza ittaba'a nafsahu fa inna nafsa syahihah. Karena apabila dia memperturutkan hawa nafsunya, hawa nafsu manusia itu cenderung senang menuntut, tidak memberikan. Tidak memberikan, menyalah-nyalahkan, tidak mau mengakui. Ya. Sukanya menyalahkan, bukan memaklumi. Rubbama yuridul insanu ayya'khudha bihaqqihi kamilan. Terkadang seseorang senang sekali untuk mengambil haknya secara sempurna. Secara apa? Sempurna. Kalau bisa jangan kurang sedikit pun. Ya. Karena apabila seseorang sudah punya prinsip, saya akan menuntaskan semua tuntutan saya, fa innal sulha yata'adzar. Tidak akan mungkin bisa terjadi perdamaian. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Kedua belah pihak akan saling menuntut total hak mereka. Tidak akan apa? Selesai. Tidak akan apa? Selesai. Akan menemui jalan buntu. Karena dua-duanya keras. Karena dua-duanya apa? Keras. Li'annaka idza aradta an ta'khudha bihaqqika kamilan wa arada sahibuka an ya'khudha bihaqqi kamilan lam yakun islaha. Ya. Naam. Maka jangan terlalu egois. Jangan kita itu ditipu oleh syaitan. Harga dirimu. Harga dirimu. Kayak gitu. Nah. Kamu gak boleh didiskon pokoknya. Harga dirimu harga mati. Ini sudah harga mati. Gak bisa diturunin lagi. Tidak ada tawar-menawar. Syaitan. Seakan dia iffah. Seakan dia orang yang menjaga kehormatan. Tapi aslinya itu adalah hembusan syaitan untuk tidak terjadi apa? As-sulh. Sebenarnya kamu tidak salah. Saudaramu saja yang terlalu tergesa-gesa. Sebenarnya kamu ya dalam posisi yang benar. Sebenarnya kamu masih banyak orang yang mendukungmu. Masih banyak orang yang setuju dengan apa yang kau lakukan. Sebenarnya tidak murni salah. Padahalnya salah. Tapi memang tidak murni salah. Ya, syayatin, ya. Syayatin, dan itu bisa dari kalangan manusia, juga bisa dari kalangan jin, ya. Nah, dari kalangan manusia juga berbahaya yang membisik-bisikan untuk akhirnya tidak terjadi perdamaian lagi, ya. Suami atau istri dalam proses perdamaian, ya, proses apa namanya mediasi, itu ada hembusan-hembusan orang. Ya, iparnya ikut bicara, mertuanya ikut bicara, kakak adiknya ikut bicara. Nanti sulit terjadi apa? Perdamaian. Ya, perdamaian. Yang tadinya jiwa ini sudah mulai melembut, ya. Menjadi keras kembali. Menjadi keras kembali. Naam. Tidaklah perceraian itu dibenci oleh syariat kecuali pasti memadaratkan. Kecuali pasti apa? Memadaratkan, ya. Jadi perceraian itu menjadi alternatif, ya, menjadi alternatif terakhir, bukan menjadi terobosan pertama, ya, bukan menjadi terobosan, ya. Orang kalau pingin baik, bukan menerobos masalah dengan perceraian. Namun mengikuti arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala, ya, dinasihati dulu, pisah ranjang, terus begitu. Naam, dinasihati itu bukan sehari dua hari, ya. Ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa in dha'ifatani minal mu'minina qattatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila dua kelompok mukminin, dua kelompok dari mukminin saling bunuh membunuh, maka damaikanlah keduanya. Seperti siapa? Al Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengalah. Ya, Nabi SAW bersabda, ini anakku, ini cucuku, ini akan mendamaikan dua kelompok mukmin muslimin yang sangat besar. Beliau menurunkan egonya, padahal beliau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya, Muawiyah ibn Abi Sufyan bukan termasuk artinya keluarga Nabi, paman Nabi, tidak. Secara nasab mulia Al-Hasan. Pendukung ada, ya. Tapi beliau mengedepankan kemaslahatan muslimin. Yang penting kaum muslimin terjaga, walaupun saya tidak menjadi pemimpin, ya, meskipun saya tidak menjadi pemimpin. Nah, karena orang yang haus kepemimpinan, ya, seperti orang mabok. Ngomongnya ngawur. Ngomongnya apa? Ngawur, ya. Suka memastikan hal-hal gaib. Suka memastikan hal-hal gaib. Mengobral janji. Ya. Saya akan begini begini padahal ya dibahasakan gagasan, padahal ide. Ide kan ngawur-ngawur bisa kan? Iya. Yang penting kan bisa ngomong, ya. Ide, yang namanya ide, yang penting kan kita ngarang-ngarang. Ngarang kan gampang ngarang, ya. Saya akan buat Purwokerto ini seperti Mekah misalnya kan. Iya. Jadi di mana-mana orang beribadah gitu. Mending kalau kayak gitu. Ya, tapi kan tidak semudah itu. Di sini ada ustadz 20 tahun, 30 tahun aja orang yang sadar baru berapa biji kok. Ya. Nah, kemudian barakallahu fikum dan seterusnya dan seterusnya. Jangan ambisi kepemimpinan. Jangan ambisi apa? Kepemimpinan. Karena orang yang berambisi dengan kepemimpinan itu termasuk orang yang paling jahil. Termasuk orang yang paling apa? Jahil, ya. Amanah. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikan kepadaku amanah kepemimpinan beberapa daerah atau salah satu daerah yang sudah dikuasai muslimin." Abu Dzar, innaka rajulun dhaif. Wahai Abu Dzar, kata Nabi, kamu ini lemah. Wa innaha amanah. Kepemimpinan itu amanah. Abu Dzar kurang apa? Abu Dzar itu sahabat Nabi. Orang yang keberaniannya tidak tertandingi. Beliau itu menyuarakan masuk Islam di Makkah, dipukulin sampai hampir mati. Ya. Tidaklah beliau selamat kecuali dilerai oleh sebagian orang Quraisy yang mengatakan, hati-hati, ini orang Ghifar. Abu Dzar al-Ghifar ini orang Ghifar. Ghifar itu adalah kabilah di dekat Madinah, di pinggiran Laut Merah. Artinya jalur dagangnya Quraisy. Kalau kalian berani macam-macam sama orang ini, terancam ekonomi kalian. Terancam ekonomi kalian. Nanti setiap kalian dagang ke Syam, apa yang terjadi? Ya dijarah, ya. Dijarah, diambil, ya, diambil. Karena Mekkah pada saat itu menjadi tempat tukar-menukar barang. Jadi orang Syam, ya, kalau pengin beli barangnya orang Yaman cukup ke Mekkah. Orang Yaman kalau pengin beli barang orang Syam cukup ke Mekkah. Ya, cukup ke Mekkah. Demikian Abu Dzar. Karena memang kepemimpinan itu amanah. Kalau orang sudah haus, cinta, fanatik, sangat menggebu akan kepemimpinan, itu lebih dahsyat daripada cinta harta. Ya. Orang kalau sudah senang, telinganya itu enggak bisa mendengar. Matanya enggak bisa melihat lagi. Tidak bisa berpikir jernih. Kalau urusan harta saja membuat orang banyak bermaksiat, apalagi urusan kepemimpinan. Ya. Nah, orang mencari harta bisa jadi mutalawwin, ya enggak? Bisa jadi orang yang berwarna-warni. Ya. Tidak setia. Ya. Katakan tidak setia untuk uang, ya kan gitu. Ya, setia untuk yang bayar. Ya, kalau yang enggak bayar ya ngapain setia-setia kan gitu. Loyalitas di atas uang, loyalitas di atas uang. Nah, orang yang sedang menggebu dunia saja bisa mencaplok saudaranya. Menggebu pengin harta gitu ya. Mencaplok saudaranya. Nah, antum lebih pengalaman insyaallah. Ya. Dalam kepemimpinan, lebih lagi Nabi SAW bersabda, "Mazibani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi li dinihi." Tidaklah dua serigala lapar dilepas di tengah sekumpulan domba lebih merusak. Padahal sudah merusak itu. Yang namanya serigala dilepas pada sekumpulan domba pasti merusak, apalagi lapar. Biafsadalaha, itu lebih ringan kerusakannya dibanding orang yang memburu harta dan tahta untuk agamanya. Robek agamanya. Jadi gak mungkin orang minta kepemimpinan kok dibilang agamanya bagus. Gak mungkin, bohong itu. Ya, gak mungkin. Orang minta kepemimpinan kok dikatakan bagus agamanya itu nol. Gak mungkin. Kalau bagus tidak akan meminta kepemimpinan. Tidak mungkin itu. Ya, tidak akan menjadi rumus. Ya. Barakallahu fikum. Ini. Terus bagaimana kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan yang terbaik untuk Islam wal muslimin. Untuk Islam wal muslimin. Ya. Naam. Karena urusan kita itu bukan harta. Urusan kita bukan harta. Ya. Urusan kita itu agama. Kalau urusan harta dari dulu orang kafir selalu unggul. Ya. Mau Romawi, Persia. Ya jelas orang-orang kaya. Mereka adalah penguasa emas. Penguasa perak. Dari dulu Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu dunia. Apa? Dunia itu sederhana. Jadi Nabi, para sahabat. Jihad membuka daerah-daerah itu bukan cari dunia. Bukan. Mereka itu paling tidaknya. Pingin beribadah kepada Allah tidak diganggu. Itu aja. Nah kalau sekarang kita sudah bisa beribadah dan tidak diganggu. Udah selesai belum? Selesai. Ya, itu yang dicari oleh Nabi SAW. Coba kita lihat. Sulh Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah. Selama 10 tahun. Gencatan senjata. Apa yang diinginkan Nabi? Bisa berdakwah. Tidak ada yang mengganggu. Ya kan? Tidak ada yang mengganggu. Nah. Ini belum jadi pemimpin saja. Ya, kita sudah tidak bisa taklim di masjid-masjid jami'. Ya, sudah tidak bisa mengadakan kajian-kajian di masjid besar, dilarang, dihalangi. Barakallahu fikum. Maka ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi tujuan jihad di tengah Islam bukan membunuh manusia, bukan genosida, bukan. Bukan juga mencari harta dunia, juga bukan. Ya. Menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Menebarkan Islam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau jihad kok pemimpin daerah itu mau masuk Islam, udah dijadikan pemimpin lagi, lanjutkan. Tidak terus copot gitu enggak. Udah masuk Islam sudah pimpin. Udah masuk Islam pimpin karena enggak ada ketamakan. Tidak ada ketamakan. Kalau kita masih mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, masih nikmat beribadah kepada Allah, bersyukur, ya, bersyukur. Kalau urusan kecemburuan harta, kecemburuan dunia, ya dari dulu orang kafir itu selalu banyak hartanya karena memang tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita enggak boleh iri dengan apa? Dengan orang-orang kafir. Ya, enggak boleh iri karena Allah memberikan kepada kita pada takaran yang tidak merusak agama kita. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah kita diberi harta yang tidak melalaikan agama kita. Apa fungsinya harta kalau kita jadi Fir'aun? Ya, apa fungsinya harta kalau kita jadi Qarun? Apa? Barakallahu fikum. Ini. Jadi sekali lagi Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib punya jasa besar mendamaikan pasukan besar muslimin, mukminin. Sehingga apa? Tidak terjadi pertumpahan darah karena kepentingan pribadinya. Kepentingan apa? Pribadinya. Ini. Fa'amarallahu azza wa jalla bil islahi bainal mutaqatilina minal mu'minin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 ini. Untuk menjalankan perdamaian antara dua mukminin yang saling berperang. Saling berperang, saling bunuh-membunuh. Dosa besar pada dosa kecil? Dosa besar. Tapi tidak membuat kafir karena disebut mukminin. Disebut apa? Mukminin. Dan apabila dua kelompok mukminin saling bunuh-membunuh, berarti membunuh bukan kekufuran. Ya. Tapi apa? Dosa besar. Adapun hadis yang menyampaikan bahwasanya kekufuran itu seakan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai atau pembunuhan sebagai kekufuran, maksudnya kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Apa makna kufrun duna kufrin? Maknanya dosa besar. Maknanya apa? Dosa besar. Ini. Itu dalil bahwa dosa besar tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan, keislaman. Namun menipiskan keimanan. Ya. Yang dinafikan tuh imannya saja. Islamnya saja. Tapi turunnya iman tidak dipungkiri. Itu turunnya drastis kalau dosa besar itu. Nah, kalau sampai meninggal belum bertaubat, tinggal nunggu syafaat. Tinggal nunggu apa? Syafaat. Kalau syafaat kuotanya habis, ya, ya udah dimasukkan ke dalam neraka, ya, sampai gosong, ya, sampai gosong nanti baru dilempar ke ma'ul hayah, air kehidupan, di afwahil jannah, di pinggiran surga, di pinggiran surga. Mereka nanti tumbuh dalam keadaan di leher-leher mereka ada bekas-bekas tanda jahannamiyun. Ya, jahannamiyun itu artinya apa? Ex neraka. Ya. Nah, mantan-mantan neraka. Kelihatan penduduk-penduduk surga itu lihat. Penduduk-penduduk surga itu lihat, oh ini nih mantan-mantan neraka. Ya. Tapi tidak mengejek, ya, saudara-saudaranya mengatakan haula'i utaqaur rahman. Mereka-mereka adalah orang yang diselamatkan oleh zat yang penyayang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka berdoa, ya Allah, hilangkan tanda di leher kami. Terus hilang. Udah. Kalau sudah hilang, ya sudah. Aman. Ya. Aman. Barakallahu fikum. Ini. Intinya, bukan kita meremehkan dosa besar. Kalau kita, qadarullah, meninggal di atas dosa besar, yang penting jangan hilang tauhidnya. Yang penting jangan hilang apa? Tauhidnya. Namun jangan salah, dosa besar itu bisa menyeret tauhid seseorang hilang. Ya, hilang. Barakallahu fikum. Walhasil annal islaha kulluhu khairun. Rangkumannya secara ringkas, mendamaikan itu prinsipnya adalah terbaik. Ya. Semua jenis perdamaian itu lebih baik daripada pertikaian. Daripada pertikaian. Ya, barakallahu fikum. Adapun kemudian kita memaksa untuk saling mencintai seperti sedia kala, itu kan perlu proses. Yang namanya cinta muncul dari kepercayaan. Dari apa? Kepercayaan. Karena percaya. Kalau orang tidak ada percaya, mana mungkin bisa senang, ya kan? Condongnya hati itu karena ada nyaman, ada percaya. Sementara ini sempat ada pertikaian. Ya. Nah, maka didamaikan, saling memaafkan, ya, saling memaafkan, berusaha saling memperbaiki. Kalau memang lebih baik berpisah, ya berpisah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Au tasrihun bi ihsan. Ya. Kalau bisa damai, kembali lagi, bagus. Tapi kalau memang tidak, ya salinglah berpisah dengan sebaik-baiknya. Berpisah dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Terjadi pertikaian antara seseorang dengan seseorang. Kemudian, ya, terjadi saling memaafkan. Kemudian mengucapkan salam, ya. Ini jangan kemudian kita wajibkan mereka harus akrab kembali. Ketika yang satu memilih, saya ya dekat tapi biasa sajalah, khawatir nanti terjadi sesuatu yang apa terulang lagi atau bagaimana, kurang bisa ngimbangi, kan bisa jadi. Ya, bisa jadi. Nabi SAW ketika Wahsy masuk Islam, Nabi SAW mengatakan, Islammu saya terima, tapi tolong jangan nampak di depan mukaku. Ya, sedih gak jadi sahabat seperti itu? Karena Nabi ketika melihat Wahsy, itu ingat Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya. Karena dia pembunuh Hamzah. Pembunuh Hamzah, mantan pembunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib. Nabi sedih. Nabi apa? Sedih. Maka untuk, apakah Nabi memusuhi Wahsy? Enggak. Nabi tidak memusuhi Wahsy. Ya. Barakallahu fikum. Beliau hanya khawatir nanti terbuka lukanya, teringat kembali. Ya. Oleh karenanya sebagian orang untuk melupakan mendiang mayit di tengah keluarganya, kan lemarinya dikasihkan orang, bajunya segera dikeluarkan, motornya segera dijual, apa dijual, supaya seakan-akan memang pergi udah. Ya. Nah, kalau bajunya tetap masih ada, ini adalah kucing kesenangan anak saya, ini adalah burung kesenangan anak saya, jual itu supaya tidak apa? Tidak teringat-ingat. Tidak teringat-ingat. Nah, karena mengingat sesuatu yang menyedihkan bisa menumbuhkan dosa protes. Biqadha'illah wa qadarihi. Biqadha'illah wa qadarihi. Nah, Nabi SAW menerima, adapun Islamnya kamu saya terima. Tapi tolong jangan mendekati aku. Jangan mendekati aku, ya. Naam, barakallahu fikum. Akhirnya Wahsy merasa kepingin membalas. Dan beliau, walhamdulillah, berhasil membunuh Musailamatul Kadzab. Ya, membunuh Nabi palsu. Membunuh Nabi palsu, karena sebelumnya dia membunuh orang yang mulia, maka dia ingin membunuh orang yang mendolimi Islam wal muslimin. Yaitu Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah Al-Kadzab itu umurnya 150 tahun baru meninggal. Ya, jadi enggak ada rumus orang jahat mati gasik itu enggak. Ya. Nah, justru orang jahat awet banget ya ada. Orang mati-mati. Ya. Nah, ya, orang yang meninggalnya cepat bukan berarti orang yang buruk. Ya. Musailamatul Kadzab umurnya berapa tadi? 150 tahun, ya. Berarti kan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi belum lahir, Musailamah sudah ada. Nah, ini juga isyarah bahwa tidak mesti yang tua benar. Ya, tidak mesti yang tua benar. Ya, ini barakallahu fikum. Semoga kita ini bisa mengamalkan bab ini. Ya, kalau kita tidak bisa, jangan berani. Karena ini memang butuh ilmu, butuh kedewasaan, mendamaikan orang itu enggak mudah. Ya. Nanti kamu masuk pada permasalahan mereka, malah tenggelam, enggak bisa menyelamatkan diri. Selalu kecawe-cawe, ya. Selalu apa? Terikut-ikut, terbawa-bawa, ya. Yang tadinya antum ba'dal isya ketemu bantal langsung tidur, ya. Ya. Itu kalau sudah kena masalah bisa sampai subuh, ya, belum tidur-tidur, ya, bukan zikir tapi dikir, ya. Kedik karo mikir, ya, bukan zikir. Kalau zikir menyebut gitu ya memang sholat malam, kalau ini kedik karo mikir, gimana ya, tadinya saya nggak ikut-ikutan malah jadi apa? Masalah. Berpikir ulang. Ketika ingin beramal soleh bab ini, kita harus mengerti kadar diri kita. Mengerti kadar diri kita. Kalau kita mampu, bismillah. Minta tolong kepada Allah. Semoga jadi perantara baik. Tapi kalau kita ragu, berhenti. Mundur. Ya, berhenti. Mundur. Jangan berani mengambil resiko. Betul ini amal soleh, tapi ini butuh profesional. Ya, butuh yang sudah ahli. Ya, nah ini. Jangan coba-coba ketika ilmunya masih kurang, kemudian ininya masih kecakapan di dalam mendamaikan juga enggak punya. Ya, nyampain dari sini ngomongnya salah. Nyampain dari sini salah lagi, ya. Ya, malah kita terpukul dari dua arah, terpukul dari dua arah. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Adapun hadis, insyaallah kita akan mulai hadisnya pada pertemuan berikutnya biizni subhanahu wa taala. Barangkali ada yang bertanya, falyatafaddal. Tetap bertegur sapa. Tetap bertegur sapa. Cuman tidak akrab. Jadi paham ya? Jadi barakallahu fikum, akrab qarib. Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berada di atas agama teman akrabnya, teman dekatnya. Maka silahkan kalian memilah dan memilih siapa akan yang akan dijadikan teman dekatnya. Ya, akrab dari kata qarib, dekat. Qarib tidak, tapi menyapa, ya, menyapa. Naam. Ya, kita ketika memiliki teman yang dekat itu memang boleh pilih-pilih. Ya, tidak semua orang harus dekat dengan kita, mengerti kita, menjadi tempat curhat kita. Apalagi Nabi bersabda, al-mustasyaru mu'tamanun. Orang yang diajak musyawarah itu harus yang amanah. Harus yang apa? Amanah. Ya. Nah, kalau kita sembarangan, ya enggak bisa. Jadi, tidak akrab, boleh. Tapi apa? Tetap tegur sapa, mengucapkan salam. Ya, biasa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah, gimana kabarnya? Udah selesai gitu aja, tidak terlalu dalam lagi. Ya. Naam. Karena barakallahu fikum, apalagi pernah terjadi perselisihan. Artinya di situ ada watak dan sifat yang kebetulan tidak ketemu. Kebetulan tidak apa? Ketemu. Naam. Khawatir kambuh. Khawatir apa? Kambuh. Naam. Jadi begitu ya. Ya, bukan tidak menyapa, menyapa. Ya, menyapa, kecuali memang terus saya pindah ke Bandung misalnya, saya pindah ke Bogor, dia tetap di Purwokerto, ya enggak, ya mungkin nyapa wajib atasmu WA, enggak ya, enggak ada kewajibanmu WA gitu loh, kecuali itu rahim, kecuali itu adalah apa, kerabat nasab rahim, ya itu WA memang karena ada silatur rahmi, ya. Nah, kalau naam dengan saudara ataupun ikhwah, ya barakallahu fikum, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, ini. Yang jelas, kita kalau sama-sama punya prinsip 4. 1, berusaha memberikan manfaat yang terbaik untuk saudara kita. 2, tidak mengganggu saudara kita. 3, selalu berusaha tersenyum. 4, sabar dengan perilaku saudara kita. Kalau masing-masing punya 4 ini, insya Allah akrab. Insya Allah apa? Insya Allah akrab. Ya. Tapi kalau kita saling memanfaatkan, saling mengganggu, ya. Nah, kemudian saling cemberut, dan tidak punya sabar, selalu memberontak, selalu, ya. Apa? Benturan terus. Benturan apa? Terus. Ini akhlak tuh mudah. 4 aja ini, ya. Memberikan apa yang kita bisa, ya, menahan diri dari gangguan kepada siapapun. Yang ketiga, berseri-serilah wajahnya. 4, ya, tahammul, sabar, berusaha apa? Sabar. Nah, ini. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.